Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana caranya berlaku adil terhadap orang tua, istri, dan mertua dalam hal nafkah? Istri saya menuntut supaya apa yang saya kasih untuk mertua saya persisnya harus sama dengan yang saya berikan untuk kedua orang tua saya. Karena keterbatasan saya dan melihat beban orang tua saya yang lebih besar, apakah saya berdosa kalau saya berbohong terhadap istri dan memberikan orang tua saya secara diam-diam? Ini contoh kepemimpinan yang salah dalam rumah tangga. Karena banyak orang berbuat salah bahwa dulu waktu belum menikah, betul-betul ini anak qurrata ayun, pandangan mata yang indah buat orang tuanya. Tapi setelah dia menikah, bahkan ngasih orang tua pun ngumpet-ngumpet gitu loh, dari istrinya. Aneh tapi nyata ini. Gimana kau akan bawa keluargamu ke surganya Allah kalau ngasih orang tua aja ngumpet-ngumpet gitu loh. Mana rasa terima kasihmu? Memang gak bisa dibahas di forum umum tentang bagaimana kita dengan mertua dan orang tua. Jelas sesuatu yang berbeda, walaupun tidak ada bekas mertua sampai kapanpun. Tapi waris kan gak berlaku, Allah saja membedakan. Jadi kalau nanti sampai kita memberikan orang tua lebih daripada mertua kita, bukanlah sesuatu yang disalahkan. Jelaskan sama istri kita bahwa rumah tangga ini akan berlabuh di surganya Allah dengan ridha Allah kepada pemimpin yang memimpin rumah tangga. Dan ridha Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Allahumma sayyidana. Ridhonya Allah ada di ridha orang tua, murkanya pun sama. Gitu. Makanya memang kalau orang mau menikah, sejak awal berumah tangga, tolong. Ya, jangan gampang untuk merubah keyakinan kita dalam rumah tangga yang akan kita jalani. Belajar jadi orang yang berilmu, tahu bahwa sesungguhnya agenda hidup suami yang buat. Istri wajib dinafkahi. Antut imuha idha to'imta wa antal basuha idha labista. Kasih makan dia yang kamu makan, berikan dia baju dengan baju yang memang seharga ukuran yang kamu beli. Itu tanggung jawab. Karena ketika ijab kabul yang kau lontarkan, saya terima nikahnya fulana binti fulana dengan mas kawin sekian, saat itulah kita ambil dari pundak mertua kita tanggung jawab kepada anak yang melalui kita, insyaallah. Semoga Allah muliakan antum. Allah musta'an. Ini saya bisa disampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya minta maaf. Dan buat yang bertanya, ada hadiah bisa diambil di depan, insyaallah.